الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في القران الحديث يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا في سوره عمران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغض من افواههم وما تخفي صدوركم اكثر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون صدق الله العظيم Jamaah yang di belakang, moga masuknya dipenuhi sah dulu mas, moga dipenuhi. Itu yang di belakang maju dulu mas, belum saya mulai. Tidak saya mulai sebelum anda maju. Adik-adik yang di utara nih, yang adik-adik yang di utara menghadap ke sini nih, adik-adik. Itu HP-nya diletakkan dulu deh. Minta bantuan aja yang di luar tuh, itu tulanan HP itu. Yang di luar itu ya, tulanan HP itu coba dihentikan dulu. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini menjadi hari yang cerah, meskipun mendung. Di mana teman-teman kita kaum muslimin di berbagai kota sejak kemarin sudah berada di Jakarta dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi giroh. Giroh itu lebih dari spirit. Seandainya bakul-bakul yang di depan itu dagangannya dirampas, mereka pasti akan berontak saat itu juga. Itu namanya giroh untuk kelas bakul. Seandainya bendera negara kita tahu-tahu dirobek kemudian diganti atau di apa-apakan, dinista, itu namanya girohnya sedang diuji juga. Apabila seorang guru tahu-tahu muridnya di kelas itu menantang berkelahi atau berbuat yang tidak senonoh, itu namanya girohnya Pak Guru sedang dinista juga. Ini namanya apa? Giroh. Sebagai adik itu ya, itu diam dulu deh. Itu yang di sebelah utara deh. Nah, sini dulu. Nah, diam-diam menghadap sini. Bagi yang biasa main browsing, nanti silahkan lihat. Saya sudah menulis judulnya Moyoi Quran. Akhirnya kepoyok. Judulnya di Jawa, tetapi di dalamnya tetap bahasa Indonesia. Itu kemarin saya tulis. Poyok di Quran, akhirnya kepoyok. Itu baik dari muslimin maupun non-muslim, sama. Lu apakah ada muslimin yang moyoi? Ada, cuma tidak terus terang. Nah, bedanya di situ. Sering kita lihat, sering kita saksikan, pas mantenan, yang kiroah, yang mulanya ribut. Sedang kemandian, ada kajian di setelah nanti, ribut. Ini juga sebenarnya pelecehan, cuma tidak separah apa yang dilakukan oleh pejabat beberapa waktu yang lalu. Itu beda. Hanya itu kelasnya masih kecil, tapi sebenarnya itu juga sudah sedikit ke arah ngelirwake, ngerojowone, gitu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga rahmat serta hidayah kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih bisa menjalankan salat di tempat yang kita cintai ini. Kemudian tidak lupa juga serta para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang akhirnya pelajarannya sampai ke kita saat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa zirah ini harus ada dalam setiap orang? Karena itu merupakan privasi yang sangat tinggi, privasi yang sangat berharga, privasi yang sangat istimewa. Setiap orang pasti punya minimum nomor identitas HP atau KTP, itu tidak bisa digandakan, tidak bisa didobel. Itu pasti seandainya dobel saja itu masa Allah panjangan masih proses. Ini jadi hikmah ya. Jika nomor HP saja ganda, bagaimana juga kalau itu Tuhan jadi ganda kan begitu? Atau jadi presiden ada dua, itu bagaimana? Pasti ribut terus ya. Itu hikmahnya begitu. Ma'asyiral muslimin. Jadi kenapa ayat-ayat Al-Qur'an itu begitu berharga? Di dalam surat Al-Isra nanti silakan buka bagian yang akhir. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa bil haqq dan haqq betul-betul benar dan benar-benar betul, dibalik sama saja ya. Bukan kebetulan benar atau kebetulan betul, tidak. Memang betul-betul benar dan benar-benar betul. Quran itu diturunkan secara dreng dan juga secara berangsur-angsur. Dreng bagaimana maksudnya? Ini yang sedikit paham bahasa. Anzalna itu adalah kami turunkan. Kami turunkan artinya Allah terlibat di dalamnya. Meskipun semuanya juga terlibat. Tetapi proses yang pertama. Jadi ketika Quran dari Allah kemudian dibawakan oleh malaikat, kemudian ditaruh di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di Baitul Izzah. Jadi prosesnya tidak di dataran permukaan bumi ini. Itu utuh persis sama dengan apa yang kita dapati ini. Itu namanya anzalnahu. Nah, kemudian yang dari Baitul Izzah turun ke bumi adalah step by step yang lamanya hampir sekitar 22, sekian atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Di mana 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi turunnya itu ada dua proses, yang satu borongan, yang satu perlahan-lahan. Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya apa yang ada di dalam Quran sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah manusia hari ini, jumlahnya besok, siapa manusia yang terakhir, itu sudah diketahui, diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu na'lamu muta'awwalin wa nahnu na'lamu muta'akhirin. Intinya Allah mengetahui orang-orang yang ada di kalangan awal dan juga mereka yang berada di kalangan paling akhir. Itu sudah diketahui Allah. Ini jadi para pendengar sekalian, para hadirin sekalian, Quran itu prosesnya ada yang turun makbul 30 juz, kemudian dari 30 juz ini turun ke bumi menjadi step by step berdasarkan peristiwa, berdasarkan peristiwa, berdasarkan peristiwa. Yang dimulai dari Gua Hira, kemudian yang terakhir ketika Kanjeng Nabi berada di Haji Wada. Bisa jadi susunannya tidak urut. Makanya di dalam Quran, kenapa diawali dengan Fatihah, kemudian yang terakhir Qul A'udzu birobbinnas, itu disesuaikan dengan apa yang ada di Baitul Izzah. Nah, dari atas sampai Baitul Izzah itu dibawakan oleh malaikat yang bernama Malaikat Safarah. Makanya kita pernah mendengar Safarah Kiro Min Baroroh di surat di juz 30. Nah, kemudian yang dari Baitul Izzah ke bumi ini itu oleh Nabi Muhammad berdasarkan peristiwa-peristiwa, dan beliau dimulai pada usia 40 tahun. Jadi para hadirin sekalian, kalau masih belum bisa baca Quran di usia 40, ini mestinya dikoreksi diri. Sebab bahasa di jannah, di surga, yang bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, terus bagaimana kalau tidak bisa? Ya berusaha untuk senang. Sebab bagaimanapun syaratnya nanti juga memakai bahasa yang dipakai oleh Quran. Orang Arab sendiri itu belum tentu bisa memahami Al-Quran. Sebab bahasanya mereka adalah bahasa pasaran, bahasa umum, bahasa lalu lintas, bahasa ini ceritanya orang yang pernah kesana. Jadi Quran itu memang spesial ini. Nah, karena peristiwa yang demikian agung ini, makanya ayat per ayat, huruf per huruf itu tidak sembarangan sekali. Tidak sembarangan. Makanya kadang-kadang ada orang yang nyunsewu. Di zaman dulu, di zaman saya sendiri masih ngalami kalau membaca salah itu dipukul bagian bibi. Mungkin sebagian jamaah ini ada pernah ngalami periode seperti itu. Di zaman Suwardi almarhum Kiai Abdul Somad. Ini ada beberapa jamaah yang saya lihat pasti tahu seperti itu. Kalau sok geser sedikit saja langsung satunya melayang. Itu dalam rangka ternyata setelah kita besar, Masya Allah, itu tujuannya mulia semua. Kalau anak sekarang katanya bisa melanggar HAM, yaitu sudah namanya apa? Degradasi atau pergeseran zaman, ya akhirnya seperti itu. Akhirnya apa? Generasi yang dihasilkan pasti juga berbeda. Nabok sedikit saja sudah bisa urusan polisi, katanya sekarang begitu. Masyarakat muslimin, nah otomatis yang turun ke bumi ini itu tidak sembarangan, sebab di situ terlibat malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk diantaranya menurunkan sebagian wahyu ini. Baik beliau kadang-kadang berupa malaikat itu sendiri, kadang-kadang berupa menjelma menjadi manusia. Biasanya dia menjelma menjadi mantan Raja Nasrani yang akhirnya masuk Islam, yang bernama Dityah Al-Kalabi. Raja ini sangat tampan dan sangat ganteng dan suka pakaian putih. Ini menjadi catatan, kenapa orang-orang di sebagian teman kita suka pakai pakaian putih, diantaranya meniru ini. Jadi tidak perlu keki atau tidak perlu gumun, kok menjadi pakai putih? Dia berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Dikyah Al-Kalabi. Itu mantan Raja Nasrani, akhirnya menjadi sahabat Nabi, dan oleh Rasulullah akhirnya digunakan dan dipakai menjadi duta untuk negara-negara maju. Jadi Nabi itu punya beberapa delegasi, punya anak buah, punya asisten-asisten, ini untuk menghadapi orang bawah, ini untuk menghadapi orang atas, ini untuk menghadapi macam-macam. Nah, untuk khusus orang-orang besar di luar negeri, Rasulullah memakai Dikyah Al-Kalabi. Nah ini malaikat Jibril kadang-kadang berubah fisiknya menjadi seperti itu. Dan pernah disaksikan oleh Umar, cuman Umar bin Khattab tidak gagal. Tapi sudah berlalu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Dan Jibril itu besarnya, dengan bumi ini besar Jibril. Jadi tidak ada apa-apanya. Silakan nanti bagi yang mungkin masih kuliah atau apa mempelajari Islam, dibuka peristiwa setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 5 ayat dari Gua Hira. Itu beliau ditemui Jibril dalam bentuk aslinya, kaget gitu nanti. Karena apa? Angkruk-angkruknya saja sudah bumi tidak ada apa-apanya. Jadi separuh besarnya bumi ini sudah tidak apa-apanya dengan Jibril. Dan ini berdiri siro para malaikat, dan malaikat itu jumlahnya bisa jadi lebih banyak dari manusia. Oleh karena itu, seandainya manusia di muka bumi ini kafir kabeh, tidak masalah bagi Allah. Sebab masih ada makhluk yang lain apa? Yang selalu taat pada Allah. Oleh karena itu, Allah tidak butuh dengan keimanan kita, tidak butuh dengan keislaman kita, hanya kita sendirilah akhirnya diulang oleh Quran untuk mengenal siapa Allah dan juga makhluk-makhluknya. Seandainya Allah menghendaki seluruh dunia ini muslim, tapi juga bisa tanpa Quran juga bisa, tetapi tidak seperti itu yang dimaksudkan Allah. Bahkan Allah di beberapa ayat mengatakan lau ja'alnakum lahadakum ajma'in, yang tak kei petunjuk kabeh, tak kei kabeh langsung stres, tetapi juga tidak seperti itu. Sebab nanti dibuat seperti itu, nanti kenaan kabeh, tidak ada proses. Nah, para mahasiswa muslimin, apa yang diperjuangkan oleh sebagian saudara-saudara kita itu adalah dalam rangka mempertahankan hirrah tadi. Hirrah itu harus kita punyai, sebab itu sudah menyangkut wilayah privasi. Jadi contoh yang paling mudah, mungkin bagi yang masih terlambat, seandainya bakul di depan itu langsung dirampas, itu pasti marahnya bukan main. Minimum sampai rumah nangis terus. Dan seandainya nangis terus, terus berdoa kepada yang merampas, insya Allah makbul. Meskipun, apa? Meskipun bagaimana? Siapapun yang dirampas itu, bohurung sholat, bohurung wakor, rumotor, rumotor, insya Allah makbul. Doanya orang mantun sana. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sengaja saya baca surat Al-Imran ayat 118. Ini saya mengambil sumber dari orang tuanya Yesi Mustafa Bisri, yang bernama Bisri Mustafa. Jadi ini bapak sama anak namanya Walian. Ini tersir tetapi dalam bahasa Jawa. Ini karangan orang dulu itu masya Allah. Hei wong-wong sing iman, ojo ngalam sira kabeh, jangan ambil kalian semua itu bitona dulur jaba jero. Dulur jaba jero pintu niku saking liyane sira kabeh. Jadi kita jangan sampai mengambil bungkusan dulur sebagai saudara akrab atau saudara yang bagaimana itu selain kalian. Jadi ini di luar Al-Ma'idah. La ya'lunakum khabala, wong-wong sing mbok jikuk sing liyane dudu golongan mukmin mau kuwi senengane gawe kerusakan. Ini harus kita nilai dulu bahwasanya semua perkataan dalam Quran itu benar mutlak. Seandainya kita masih ragu, boleh jadi memang kita belum sampai, tetapi kita harus membenarkan dulu apa yang ada dalam Quran itu pasti benar. Tidak mungkin goroh, tidak mungkin salah. Sebab kalau kita menyatakan Quran itu keliru, sudah bisa bikin dengan iman kita. Waddu ma'anibtum, lan wong-wong sing mbok angkat mau, sing liyane saka golonganmu. Jadi selain orang-orang yang kalian angkat sebagai teman akrab dan sebagainya itu yang bukan dari kalangan minimal muslim, itu apa? Waddu ma'anibtum. Jadi senengannya kami melarang kabin. Jadi tidak tahu sekarang bagaimana akhirnya. Terus ini condronya Quran, ramalan Quran. Qad badatil baghdha min afwahihim, telah nampak kebencian di mulut-mulut mereka. Jadi di mulut-mulut mereka itu lagi ucap, wis ketok benci nih. Ini baru mulut. Jadi nanti silahkan panjenengan lihat kalau Anda sedang bersaing dengan seseorang. Atau enggak usah jauh-jauh, para bakul itu sudah ada persaingan, pasti perkataannya kan mesti enggak enak ini. Oh, kaya laris mergo ini, oh kaya laris mergo ini perkataannya. Terus bagaimana? Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang ada di dalam itu lebih gede lagi. Jadi mulutnya sudah enggak enak, di dalamnya, oh masya Allah, kemeropok disini. Kemeropok itu besar ya. Qad bayyana lahumul ayati in kuntum ta'lamun, sungguh Allah menerangkan yang demikian itu seandainya engkau termasuk orang-orang yang berakal. Ada orang berakal yang monggo, makanya Quran itu selalu menekankan kepada orang-orang yang berakal atau berpikir. Para jamaah sekalian, jadi apa yang terjadi kemarin-kemarin itu kalau kita analisa secara simpel saja, itu yang keluar seperti itu, wah ini jerulit masya Allah. Oleh karena itu, kenapa muslimin sekarang berhati sekarang ini? Itu tidak moyoworo. Pendalamannya cukup dalam. Apalagi seorang kelas ulama, Masya Allah, sudah paham semua itu. Kenapa bisa jadi terjadi seperti itu? Karena diucapkan oleh pembesar. Dalam Quran, pembesar itu dikatakan malaun. Seandainya umum biasa, orang kalangan bawah, mengucapkan yura payu. Kita membenci sesuatu, tetapi ya gerung biasa, tidak akan laku. Tetapi seorang pembesar, Masya Allah, ini pengaruhnya luar biasa. Didengarkan oleh kalangan nasional, bahkan bisa internasional. Nah ini makanya teman-teman kita yang berada di Jakarta sekarang ini, yang paham dengan ayat itu, juga ayat ini, apalagi para ulama-ulama, para habib dan habaib, para sukses, Masya Allah, mereka begitu terluka sekali dengan itu. Dan hanya satu saja tuntutan mereka, pelanggarannya terhadap penistaan ayat itu. Tidak dengan yang lain, tidak. Tak tahu nanti mengganggu jabatan atau bagaimana, tidak. Sebab bagaimana? Sebab dulu pernah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ayat itu juga tidak mengganggu jabatan. Contohnya ketika beliau menyampaikan kepada Raja Mesir, Mukaukis. Akhirnya malah beliau diberi hadiah seorang istri yang bernama Mariatul Kiptiah. Kemudian dari ini punya anak yang nama Ibrahim. Kemudian Ibrahim ketika masih kecil wafat pas gerhana. Nah akhirnya terjadilah sholat gerhana. Kadang-kadang orang mengaitkan dengan kematian seseorang, tapi sudah dibantah oleh Kanjeng Nabi bahwasanya gerhana itu tidak ada kaitan dengan kematian seseorang. Jadi menyampaikan Islamnya tetap, tapi tetap dia menjadi raja, jadi tidak mengganggu. Itu juga yang pernah disampaikan pesan Rasulullah kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Ini bahkan kisahnya sudah ada di dalam hadis, hadis sahih. Hadis itu bukan cerita ya, jauh sekali. Hadis itu memang apa yang diwahyukan oleh Allah kemudian tidak masuk di dalam Quran. Artinya apa? Cerita itu hakul yakin. Ini beberapa kalangan kadang memandang biru, Islam itu sangat ini harus dengan jabatannya, tidak. Ya bisa jadi jabatannya dapat, tetapi Islamnya tetap. Jadi misinya tetap. Seandainya Islam hanya orientasi pada jabatan, tentunya Nabi Sulaiman lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sulaiman itu punya tentara dari jin, dari setan, dari macam-macam. Setan yang sifatnya hanya untuk kerja ya, relasi kerja, bukan dalam arti untuk keimanan. Itu Masya Allah Nabi Sulaiman itu. Bahkan kalau punya kerjaan, tidak seperti sekarang, harus pakai tender, harus pakai surat penjelasan kerja, itu umatnya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Sulaiman cukup dengan kedipan mata, semua pekerjaan selesai. Itu Masya Allah Nabi Sulaiman. Nah, oleh karena itu, Rasulullah itu di samping juga pemimpin spiritual, juga pemimpin sebuah kenegaraan. Hanya memang untuk saat ini di dunia itu belum ada yang efektif. Nah kemudian wa ma tukhfi sudurum akbar, apa yang ada di dalam lebih besar lagi. Nah ini Masya Allah. Oleh karena itu cara yang mudah saja, seandainya Anda sedang bermasalah dengan seseorang, itu lihat saja ucapannya. Seandainya ucapannya kalau itu baik, di dalamnya lebih parah lagi. Ini tidak tahu, ini teori psikologi Quran seperti itu. Dalam psikologi disebut apa, tidak tahu. Kemarin saya sempat di dalam sebuah pertemuan ya, dengan beberapa pengurus masjid di sebuah kota pokoknya. Namanya pengurus masjid mengandalkan teori psikologi, saya hanya ketawa saja. Kalau Anda tahu, silakan nanti buka-buka siapa bapak-bapak psikolog itu. Ternyata di akhir hidupnya itu Masya Allah. Ngeri semua, ada yang bunuh diri, padahal itu bapak psikologi. Ternyata ya itu hanya teori reka-reka, berbeda dengan Al-Quran. Nah oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim di Jakarta itu barangkali kita yang tidak bisa ke sana, yang kita urun dulu. Kita yang tidak bisa ke sana, yang ini mendoakan. Sing duwe sangu ya monggo. Sebab bagaimanapun itu masya Allah, itu sudah berdasarkan pemahaman-pemahaman yang mendalam. Nah, semoga saja mereka itu sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang diamanatkan oleh pimpinannya, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab. Habib Muhammad Rizieq Syihab, masya Allah, ilmunya juga dalam dan pengetahuan dari sisi Islam bisa dibanggakan untuk saat ini. Meskipun dalam beberapa hal banyak muslimin tidak suka, tetapi dalam beberapa hal beliau konsisten dengan keilmuan. Ma'asyiral muslimin, kemudian fatbayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ini nasihat Allah di dalam Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 118. Artinya apa? Kita dilarang untuk mengangkat ditonah teman luar dalam di luar apa kalangan kita, yaitu minim muslim. Nah, lalu bagaimana hubungan kerjasama dengan yang non muslim bisa selama itu tidak berada dalam koridor keyakinan? Contoh, Rasulullah itu punya menantu namanya Imam Ali bin Abu Thalib. Bapaknya Abu Thalib itu sampai meninggal itu juga belum masuk Islam. Itu biasanya. Ini yang sering pada dilupakan, yang diingat ada Imam Ali. Tetapi bapaknya lupa, padahal bapaknya juga ketika mau meninggal juga belum masuk Islam. Itu biasanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita saat ini sebaiknya yang seyakin, sekeyakinan saja. Sebab nanti urusannya tunggu. Kadang-kadang yang satu muslim saja, itu saja urusannya panjang. Entah perbedaan pendidikan, strata dan sebagainya, itu padahal sama-sama muslim. Kok nyoba sing beda nanti malah tambah masalah. Lah kok Nabi seperti itu? Nabi kuat. Dan Abu Thalib dalam perkembangan Islam di awal-awal itu membantu ponakannya, jadi bukan penghalang. Jadi dengan orang-orang di luar Islam tetap bisa bekerja sama dalam urusan dunia. Kemudian yang kedua, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, itu tukang gaibnya itu juga orang muslim. Sewaan. Jadi setelah si orang ini memberikan jalan, selesai dibayar, selesai sudah. Nah, oleh karena itu teman luar dalam ini tentunya di zaman modern semua sudah bisa paham. Tentunya yang menyangkut hal-hal yang di luar, seandainya tidak mengganggu ke dalam saja, mungkin masih bisa dipertahankan. Kemudian dalam urusan dunia, semuanya boleh. Jadi tidak perlu menjeneralisasikan atau menyimpulkan semuanya sama. Jadi setelah kasus apa yang menimpa Pak Gubernur DKI ini, terus semua dibiarkan yang tidak. Itu hanya seorang itu saja. Terus terang kita sendiri, kita ulangi sebagai akhir dari mutah pertama ini, kita sendiri kadang-kadang dengan Quran itu masih ingkar. Dengan tidak terucap itu saja. Ini. Harus kita akui semuanya. Karena Pak, yang memang kadang-kadang susah. Contohnya, boleh beristrikan Pak Lanang dan wedok ora podo. Itu kan kita kadang-kadang masih susah. Bagiannya lanang dua kali bagiannya wedok. Itu kan kita juga masih sulit. Terus terang kita akui dengan hukum positif itu masih sulit. Tetapi kita jangan sampai apa mengucapkan ucapan-ucapan dan sampai apalagi menentang. Ini itu sebagaimana yang saya tulis di sebuah tulisan. Lek sopo moyoi Quran nanti bakalin kepoyok diri. Aku lupa melihatnya ada astagfirullahaladzim innahu wal ghafuru rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin. Beberapa kurun waktu itu memang Islam tidak akan pernah menampakkan jalan mulus. Itu harus disadari. Nah, ini tentunya memerlukan beberapa komponen atau kegiatan yang tentunya bisa membantu mereka-mereka yang sudah menjadi muslim. Sering kita mendengar istilah, saya mau menjadikan kampung ini kaum madani, tetapi tidak dipelajari yang madani itu bagaimana. Yang pernah terjadi adalah pada kaum muhajirin dan ansar. Jadi mereka masya Allah sudah sulit ditiru oleh kita saat ini. Mereka dalam satu status sosial yang masya Allah orang muhajirin meninggalkan Mekah tanpa bekal apa-apa, bahkan keluarga dan ditinggal dan juga ansar itu orang yang sebagian besar mereka mampu itu menolong saudaranya muhajirin itu seumur hidup. Yang punya istri 2, 3, 4 dicerai, kemudian orang muhajirin disuruh milih salah satu. Kemudian rumahnya dibedah jadi 2, sebagian dipakai muhajirin, silahkan tinggal di rumah saya sampai seumur hidup. Kapan ini bisa ditiru oleh umat Islam sekarang? Jadi, meskipun dunia keadaan seperti ini, seandainya menilik dari kasus kaum muhajirin dan ansar yang sudah dilem ataupun dipuji dalam Quran ini memang sulit tertanggi. Bagaimana mungkin menolong kok seumur hidup, bahkan memberi pasangan istrinya dicerai dikasihkan tempat tinggalnya, diketok dikasihkan halaman kebunnya, diketok dikasihkan itu seumur hidup. Bisakah di zaman sekarang itu ada? Insya Allah ada, tetapi belum apa. Nah ini sebagai gambaran. Nah, mungkin saat ini dengan adanya kasus ini, solidaritas umat Islam bisa terbangun kembali, sehingga justru banyak hikmah di balik peristiwa itu. Nah, hikmah itu memang yang bisa mengambil mereka-mereka yang ar-rasikhuna fil ilmi, mereka-mereka yang dalam ilmunya. Kita ini pun ternyata di balik itu ternyata manfaatnya cukup luar biasa. Ketoknya gempa di Jogja, ternyata sekarang orang-orang di Bantul rumahnya pada baru semua. Nah itu maksudnya. Kemudian di akhir khutbah yang kedua ini, saya membuat doa khusus kepada saudara-saudara kita yang berada di Jakarta. Tidak lupa mendoakan buat kita semua. Ini sebagai bentuk partisipasi, sebab umat Islam itu memang partisipasi dalam jarak jauh itu ada hitungannya, itu enaknya di situ. Panjenengan dongake wong mati dengan sholat gaib itu ada hitungannya. Itu enaknya di dalam Islam seperti itu, dan hitungannya ini Allah la yudlamuna syai'an, nanti tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi semuanya diberikan utuh, bahkan tidak dilipatkan. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa atina fid dunya wa qina adzaban nar rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ولأمتنا المسلمين في جاكرتا الآن يا الله أصلحlah, berikanlah kebaikan pada kami dan juga umat muslim yang berada di Jakarta sekarang. Wabarik lahum, dan berikanlah barokah kepada mereka. Li'azamihim, untuk tujuan mereka. Walihujjatihim, dan juga tujuan mereka. Iyakun ma'un fil nahar, seandainya terjadi hujan pada siang hari ini, barilah berikan taubat kepada mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika seandainya kau mengetahui, annahu qadiruna bi qudratika hasanah, seandainya kau mengetahui bahwa saya itu merupakan kebaikan-kebaikan. Waktu annahum amiluna sholihun, dan catatlah mereka sebagai amal soleh. Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampunilah mereka yang berada di Jakarta. wa'fu anhum 'anil sayyi'at, dan hapuskanlah dari niat-niat jahat mereka. Wa'dhimul jannata mathwa'uhum, dan masukkanlah mereka ke dalam jannah-Mu. Iyakun la yaqdiruna 'ala shay'in aw mamatin, seandainya mereka tidak mampu menghadapi sesuatu atau malah menjadi meninggal dunia. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat ya Allah yang maha pemberi rahmat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.